sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, sebagaimana kebiasaan kita, mulai awal insyaAllah. Inda amina Abi Ihsan, uzkur lana ziyadatan min al-fawaid min ma'rifati asbabin. Ma'rafta? Oh. Labas. Inda khina Abi Ibrahim Abdullah ini. Daku tawahumil hasri irfa' sauta alladhi zahiruhu hasr, artinya apa wahm? Menghilangkan adanya anggapan pembatasan dalam sebuah ayat yang secara zahirnya ayat itu menunjukkan pembatasan. Tayyib. Uzkur lana masalah. Indah fina Birrahman Abil Hajjaj. قل قل لا أجد ما قرم عندي إلا bagaimana? Bisa menjelaskan tentang sisi hasarnya dalam ayat ini secara zahir dan dijelaskan oleh asbabun nuzul. Siapa yang bisa? Serta Pak Abu Umar. Jadi di Baik. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah membantah agama yang seperti ini dengan menyebutkan sebab nuzul dari ayat ini. Nah, bahwasanya ayat ini turun terhadap orang-orang kafir yang mereka keinginan, yang mereka itu menghalang terhadap yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ada milhum, ada unsur penentangan dari mereka. Kemudian turunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk membantah mereka, orang-orang Yahudi, sehingga takdir daripada ayat ini la harama illa ma aslaltumuhu la harama illa ma aslaltumuhu minal maitah wadab wadab ulah masjid jir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Tidak ada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kecuali apa yang kalian sebelumnya menghalalkannya, berupa al-maidah, berupa bangkai ataupun darah ataupun daging babi atau segala jumlah yang disebelahkan untuk diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Taala. Nah, tapi sehingga dari sini membantah. Jadi maksud daripada ini pembatasan. Jadi maksud daripada ini bukan maksudnya pembatasan sebagaimana terjadi dari ayat ini, tapi sudah membantah orang-orang Yahud yang mereka sebenarnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah sehingga tidak ada perkara yang diharamkan kecuali apa yang dahulu kalian menghalalkannya, padahal itu merupakan perkara yang sekitar itu diharamkan oleh Allah. Tapi dan Allah yurid. Sehingga ayat ini kita katakan secara ringkasnya tidak menunjukkan pembatasan secara mutlak. Baik, ayat ini hanya bermaksud membantah pemahaman orang-orang kafir yang mereka menghalalkan empat perkara ini. Yang mereka menghalalkan empat perkara ini, sehingga dalam membantah anggapan mereka Allah menurunkan ayat ini. Tidak ada sangkut pautnya mengkhususkan perkara yang haram hanya terbatas dengan empat perkara ini. Baik, Allah ibadati indahina al-irdaw zid minal kawai Allah Subhanahu wa Taala. Belum hafal. Siapa yang hafal? Ahnil. Ceritanya yang hafal, lainnya enggak hafal. Entar. Naam. Abi Umar. Daru. Abu Bakar. Ibrahim. Antum siapa namanya sih? Muhammad. Abu Man. Abu Hisham. Abu Usama. Nah, indahnya Abu Usama. Nah, indahnya Nabi Usama. Apa ayatnya? Enggak apa. Siapa yang hafal? Kalian Pak Yada. Indah ki Nabi Yahya. Nah, Natina. Hah? Ya apa? Baik, indah ki Nabi Yahya insyaallah. Nah. Hah? Tafadhal. Udah apa? Siapa yang hafal ini? Rais. Dicoba. Allah ibarat. Tafadhal. Iya, ayatnya. Nah, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Ada apa dengan ayat ini? Ceritanya bagaimana? Tentang Marwan. Kenapa dengan Marwan? Pernah berkhutbah, terus? Menyanjung-nyanjung Yazid. Terus tujuannya untuk apa? Oh, biar dibaiat sebagai raja. Terus Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar memprotes gitu ya. Enggak setuju. Terus dengan mengatakan bahwa itu sunahnya orang kafir. Sunahnya orang kafir. Terus maka Sang Marwan ini tidak terima. Sang Marwan tidak terima. Kemudian si Abdurrahman ini lari ke rumahnya Aisyah. Abdurrahman lari ke rumah Aisyah. Maka Marwan mendatangi dan mengatakan bahwasanya ayat tadi turun berkenaan dengan anak tadi. Siapa anak itu? Saudaranya Aisyah. Siapa dia? Abdurrahman. Abdurrahman. Maka Aisyah pun menimpalinya dengan kata bahwasanya ayat ini tidak, ayat-ayat yang seperti ini tidak berkaitan dengan dia. Terus tetapi ayat ini kaitan dengan dengan siapa? Dengan Abdullah bin Man. Allah wa'ala lam tayyi ajab tanisa. Nah, di ayat ini dipahami oleh Marwan turun berkenaan dengan Abu Bakar Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Dan dibantah oleh Aisyah bahwasanya ayat ini tidak turun tentang Abdurrahman ibu Nabi Bakar As-Siddiq. Dengan mengatakan tidak ada satupun ayat turun tentang keluarga kami melainkan menurunkan tentang uzurnya Aisyah. Selain itu tidak ada. Dan kata Aisyah, kalau seandainya aku mau akan aku sebutkan ayat ini tentang siapa. Kemarin kita sebutkan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ayat ini turunnya tentang siapa? Ada yang mengatakan Abdurrahman ibnu Abi Bakar, ada yang mengatakan Abdullah ibnu Abi Bakar, ada yang mengatakan tentang salah seorang ahlul ma'asi dari orang-orang kafir. Wa hadzal akhir wasfah. Yang terakhir yang benar dengan ucapannya Aisyah di atas. Allah ibarat. Tayyib. Indahnya syarif. Syarif. Kum. Nah, zid minal fawaid. Ngantur soal. Kasih soal dulu biar bangun. Disebutkanlah Dr. Az-Zarqani. Itu mempermudah dalam menghafalkannya dan memahami ayat tersebut. Kemudian, apa lagi faedahnya? Disebutkanlah Syekh Mukbil. Pencariatan agama Islam. Allah ibarifikum. Baik, kita lanjutkan. Masalah selanjutnya yang berkaitan dengan asbab nuzul, yaitu tariqu ma'rifati asbabin nuzul. Tariqu ma'rifati asbabin nuzul. Cara mengetahui asbabun nuzul. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh Imam Al-Wahidi ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Isqan. Beliau menyebutkan, mengatakan, la yahillu al-qawl fi asbab nuzul illa birriwayati wassama'i mimman syahadu at-tanzila, mimman syahadu at-tanzila wa waqafu ala al-asbab wa bahathu an 'ilmiha. Imam Al-Wahidi mengatakan la yahillu, tidak halal bagi seseorang al-qaul untuk berkata fi asbab nuzul, tentang sebab turunnya Al-Qur'an, illa, melainkan diriwayat dengan riwayat yang datang dari Rasul, wassama', atau mendengar langsung, mimman, dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat Al-Qur'an tersebut. Baik, atau mengetahui tentang sebab turunnya ayat tersebut, atau juga dengan cara membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang asbabun nuzul. Sehingga yang namanya asbabun nuzul tidak dapat diketahui dengan cerita-cerita rakyat. Baik, atau dongeng-dongeng Israelia, ataupun dengan kitab sucinya orang-orang Yahudi dan Nasara, tetapi harus dengan riwayat yang sahih dari Rasul alaihissalatu wassalam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, selain diketahui dengan riwayat yang sahih berasal dari Rasul, cara yang kedua yaitu yu'rafu bi qawli sahabi, in kana sanad sahihan ilayhi, in kana sanad sahihan ilayhi, wa lahu hukmur rabbi, walahu hukmur rabbi inda ibn sarah. Baik, asbabun nuzul juga dapat diketahui dengan ucapan seorang sahabi, dengan mengatakan sababu nuzuli hadhihi ayat kada wa kada. Seorang sahabi mengatakan demikian. Hal ini apabila sanadnya sahih sampai kepada sahabatnya. Kalau tidak sahih, berarti apa? Tidak bisa diterima berita tersebut sebagai asbabun nuzul. Dan ini dihukumi marfu hukman. Marfu hukman artinya apa? Disandarkan kepada Nabi secara hukum, walaupun Nabi tidak secara langsung mengucapkannya. Itu namanya marfu hukman. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Shalah dalam kitabnya Muqaddimah Ulumul Hadis. Baik. Cara yang kedua, dengan ucapan seorang sahabi. Cara yang ketiga, yu'rafu bi qawli tabi. Yu'rafu bi qawli at-tabi'i. Asbabun nuzul juga bisa diketahui dengan ucapan seorang tabi'in. Sayyid, seorang tabi'in mengatakan sababun nuzuli hadhihi ayat kada wa kada. Namun untuk jenis yang ketiga ini, nakul kita katakan hukmuhu hukmu irsal. Hukumnya dihukumi riwayat yang mursal. Kenapa? Dikarenakan seorang tabi memberitakan sebuah khabar yang terjadi di zaman Rasul. Tentunya apa? Ada jarak yang jauh, ya. Perantara antara tabi'i tadi sampai kepada Rasul. Inilah yang disebut dengan riwayatul mursal. Sehingga yang namanya mursal dalam bab ilmu hadis termasuk jenis hadis yang dhaif. Tidak bisa kita terima secara mutlak, melainkan harus datang penguat-penguat yang lainnya. Nah, naqul hukmuhu mursal fala yuqbal. Kita katakan hukumnya adalah mursal, tidak bisa diterima illa idza ja'at min turuqin muta'addidatin. Wa ayyakuna at-tabi'i mimman 'urifa akhadha at-tafsira min as-sahaba. Baik, untuk jenis yang ketiga ini tidak bisa kita terima secara mutlak, tetapi dengan persyaratan. Yang pertama, syaratnya dia harus dikuatkan dengan jalan-jalan yang lain. Baik, walaupun dengan hadis mursal yang sahih. Nah, mursal sama mursal bisa naik menjadi hasan dirai. Kemudian yang kedua persyaratannya, tabi'i yang menyebutkan asbabul nuzul ini termasuk atau dikenal seorang tabi'i yang biasa mengambil tafsir dari seorang sahabi. Contohnya siapa? Bayu, tabi'i yang marah mengambil tafsir dari sahabat. Seperti Al-Hasan, Al-Basri, Qatadah, Mujahid, dan yang lainnya. Tayyib. Ini tiga cara mengetahui asbabun nuzul. Imma dengan riwayat yang langsung datang dari Rasul, atau dengan ucapan seorang sahabi, atau dengan ucapan seorang tabi. Untuk yang tiga ini, walaupun secara teori dimasukkan, tetapi secara amalan mereka para ulama mereka tidak menggunakan cara yang ketiga. Sebagaimana yang naam terjadi di kalangan mereka. Ini yang bisa lihat dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Baik, masalah selanjutnya. Sighatu asbabin nuzul. Sighah atau dalam terjemahannya enak mungkin bentuk penyampaian asbabun nuzul. Nah, jadi dalam menyampaikan asbabun nuzul mereka para rawi dengan berbagai macam cara. Cara garis besarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama sharih, yang kedua muhtamal. Dengan sharih yang sharih yang sharih dibagi menjadi dua. Itu hakiki ya. Yang kedua Oknia. Hakiki dan secara hukum. Untuk yang hakiki, lafadznya adalah dengan lafadz baru nuzuli hadhil ayah kada wa kada, menyebutkan beritanya. Ini sharih langsung menyebutkan secara hakiki sighahnya, berarti langsung bisa kita jazam berita tersebut adalah sebagai sebab turunnya ayat. Yang kedua hukmiyah, dia sharih tetapi tidak secara hakiki tapi secara hukum. Ini memiliki beberapa lafaz. Yang pertama dengan menggunakan lafaz naam bukan idza daqala ya. ala madatin nuzul. Ba'da zikri hadithah. Habis soal. Baik. Jenis yang pertama untuk lafaz atau sirah asbabun nuzul yang sharih taqniyah, apabila masuk fa taqidiyah atas madatun nuzul, yaitu ayat yang diturunkan tadi setelah menyebutkan sebuah kejadian atau pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasul. Tayyib bil misal yastadihul maqam, dengan contoh akan jelaslah ucapan-ucapan. Contohnya seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Ut-Talaq, hadis nomor 7 dan 8. Datang dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Baik. Beliau mengatakan, qol, sahabat Jabir mengatakan, kanatil yahud taqulu man ata imra'atan min duburiha fi qubuliha ja'al waladu ahwala fa anzalallah nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, dari surah Al-Baqarah ayat 223. Baik. Kata sahabat Jabir radhiyallahu an, dulu orang-orang Yahud mengatakan, barang siapa yang menjimai istrinya dari arah belakang, maka anak yang lahir akan juling. Orang-orang Yahud tidak memperbolehkan mendatangi istri atau menjimai istri dari arah belakang. Kalau datang menjimai mereka dari arah belakang, maka anaknya yang lahir juling. Baik. Kemudian fa'in yang kita maksud, fa'anzalallah, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitu. Istri-istri kalian adalah ladang, ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang tersebut dari arah manapun yang kalian sukai. bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Yang kita inginkan fa tadi. Fa disebutkan fa ta'tibiyah, fa yang datang setelah sebuah khabar. Nah, idza ja'a fa ta'tibiyah ala madat tanzil atau ala madat nuzul. Fa-nya masuk pada naam ayat yang akan diturunkan, yang diturunkan setelah menyebutkan peristiwa atau soal yang dilontarkan kepada Rasul. Baik, sehingga khabar ini dimasukkan sebagai salah satu bentuk asbabun nuzul secara baik, sorry, hukmiyah. Sorry-nya secara hukum. Termasuk sorry yang hukmiyah suilan nah suilan Rasul sallallahu alaihi wasallam fayuhi ilaih sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditanyakan tentang sebuah perkara, fayuhi ilaih, kemudian diwahyukan kepada beliau, fayujibu bima nazzal alaih, kemudian beliau pun menjawab soal tadi dengan apa yang diturunkan kepada beliau, dan nuzila alaih. Yep. Naam, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka anir ruh. Yas'alunaka anir ruh. Itu Rasul ditanyakan tentang ruh. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Mukbil tentang asbabun nuzul hadil ayat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 120 hadis nomor 120 dan hadis nomor 4721 dan juga Imam Muslim hadis nomor 2794 2794 bisa lihat di sana sebutkan kisahnya bahwasanya ketika Rasul di kota Madinah itu melewati sekelompok orang-orang Yahudi. Maka sebagian orang-orang Yahud berkata kepada sebagian yang lain, coba kalian bertanya kepada dia sesuatu. Sebagian mengatakan tidak usah. Nah, nanti bisa-bisa Muhammad mendatangkan sesuatu yang tidak kalian sukai. Sebagian yang lain ngeyel. Tanas alan tidak? Tidak. Kami akan tanya kepada dia. Mereka pun bertanya kepada Rasul tentang ar-ruh. Mar-ruh. Apa itu ruh? Rasul pun diam sejenak. Kemudian baru turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruh min amri rabbika. Nah, ini kan tidak secara langsung menyebutkan sababun nuzul hadzal ayat kada wa kada, tidak ada fa takdirnya juga, tetapi hal ini dipahami dari konteksnya, bahwasanya peristiwa tadi adalah sebab turunnya ayat Al-Qur'an tadi. Sayyid, dia juga dihukumi sorry, tapi secara hukman sebagaimana yang pertama tadi, sebagai asbabun nuzul. Kemudian jenis yang kedua muhtamalah. Muhtamalah yang pertama lafaznya adalah sebagai asbabun nuzul. Baik, kalau ada seorang tabi mengatakan yang demikian atau sahabi mengatakan yang demikian, tidak bisa kita langsung jazam berita yang dibawakan tersebut sebagai sebab turunnya Al-Qur'an. Dikarenakan dia merupakan shighah yang muhtamalah. Bisa na'am mengandung makna memang sebagai asbabun nuzul. Yang kedua, dia mengandung makna maka bermanat hadil ayat. Yang pertama dia mengandung sebagai naam min asbabin nuzul. Yang kedua annaha tadammanat hadhihi ayat. Jadi sihah atau bentuk penyampaian yang demikian dari seorang tabi'i atau sahabi itu mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, memang berita tersebut sebagai sebab turunnya Al-Qur'an. Ya. Ayat ini turun pada ini dan ini. Kemungkinan pertama, memang perkara ini dan ini sebagai sebab turunnya ayat tadi. Paham tuh ya, Pak? Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, tidak demikian. Yang dimaksudkan dengan ini dan ini adalah kandungan dari ayat tersebut. Artinya ayat tersebut bisa kita jadikan sebagai hujah untuk peristiwa ini dan itu. Baik. Sehingga bukan sebagai asbabun nuzul, tetapi dimaknakan sebagai kandungan ayat tersebut. Nah, ini nanti berkaitan dengan masalah fiqih. Istimbat dari seorang tabi yaitu sahabi tentang ayat tersebut. Ayat ini bisa digunakan untuk perkara ini dan itu. Baik. Bukan yang diinginkan pengkhabaran asbabun nuzul, tapi istimbat dari rawi yang menyampaikan sirah ini. Paham tuh? Paham? Lebih. Sehingga ketika kita menjumpai sirah yang demikian, sikap kita bagaimana? Maka sikap kita adalah nah, kita lakukan yang namanya at-tarjih, dirajihkan, mencari korina penguat dari salah satu dua kemungkinan ini. antum dicari yang namanya aqarina. Nah, fa istamat alqarina fidzalik. Dicari qarinahnya, mana yang lebih kuat? Wal qarina katsira, yang namanya qarinah penguat-penguat dua masalah itu banyak sekali dibahas dalam kitab usul fiqh yang nanti akan dibahas sendiri pada babnya. Sehingga untuk sirah yang demikian tidak bisa kita langsung jazm sebagai sirah asbabun nuzul. Tayyib, sirah yang kedua yang termasuk yang muhtamalah, ucapan seorang rawi ahsibu hadhihi al-ayah nazarat fi kada wa kada. Ucapan seorang rawi ahsibu halil ayat nazalat di kada wa kada, saya duga ayat ini turun untuk ini dan ini. Sama kemungkinannya dengan di atas. Ada kemungkinan rawi tadi menukilkan asbabun nuzul, ada kemungkinan dia menukilkan istinbat dia terhadap ayat tersebut. Baik, kandungan dari itu, saya duga ayat ini kandungannya itu untuk perkara ini dan perkara ini, timbat dari sang rawi, bukan kaitannya dengan asbabun. Maka dilihat, baik, mana yang lebih kuat dilihat konteks penyampaian dia tadi dalam perkara. Kalau dia berbicara masalah hukum, ada kemungkinan ini dalam masalah azhama atau mana hadir. Tapi kalau dia berbicara tentang misalnya Al-Qur'an, ada kemungkinan itu berbicara tentang asbabun. Saya temui ikhwan. Sehingga itu beberapa sirah dalam mengetahui asbabun nuzul. Kemudian apa? Rasul mengatakan, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Tidak ada, menggunakan lafaz fa anzalallah. Paham itu ya, kawan? Perbedaannya? Baik. Ini antum bisa lihat permasalahan ini. Dalam kitab Manahilul Irfan. Dalam kitab Manahilul Irfan miliknya Dr. Az-Zarqani. Jadi ini memang perangkat-perangkat yang harus dimiliki seorang mufassir. Baik, untuk menjadi seorang ahli tafsir tidak boleh sembarangan. Harus mengetahui kenapa khabar ini dijadikan sebagai asbabun nuzul. Itu pun enggak sembarangan. Ternyata asbabun nuzul itu memiliki sirah-sirah yang banyak sekali. Nah, bentuk penyampaian rawi terhadap sebuah khabar yang macam-macam. Ada yang secara hakiki memang menunjukkan sharih sebagai asbabun nuzul, ada yang masih muhtamalah dan itu membutuhkan ijtihad seorang mufassir. Baik, sehingga kalau seorang sudah dijuluki sebagai mufassir, berarti bukan julukan yang ringan. Baik, menunjukkan memang orang tersebut sudah banyak menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ini paham ya, kawan? Tentang masalah ini, sirah asbabun nuzul. Main dakum iskal. Baik. Naam. Baik, itu nanti kita akan bahas tentang permasalahan naam ta'adul nazil wasababul wah. Nah, ada permasalahannya yaitu yang turun itu banyak tetapi sebabnya satu. Ada juga nanti permasalahan ta'adudus sabab wa nazil wahid. Sebabnya banyak, yang turun cuma satu. Baik, nanti itu akan dibahas. Juga ada masalah tentang masalah tersebut. Ada yang lain? Kita akan bahas pada tempatnya. Iya. Itu kembali ke pembahasan yang awal. Thariqah ma'rifatu asbabun nuzul. Bisa kembali kepada sahabi, bisa kembali kepada tabi'i, atau kembali kepada rasul. Untuk yang tabi'i dengan persyaratan yang kita sebutkan. Baik. Ada yang lain? Sehingga pembahasan yang kita bahas ini berkaitan. Sehingga harus benar-benar dipahami. Nah, setidaknya sedikit-sedikit ada bau-bau ahli tafsir ya. Nah, walaupun belum bisa dikatakan sebagai ahli tafsir. Setidaknya kalau membaca kitabnya ahli tafsir agak sedikit senyum, bisa paham. Baik, kalau enggak punya ilmu sama sekali, nah, yang timbul adalah cemberut. Maksudnya apa ini? Nah, enggak paham. Ketika mereka menguraikan pembahasan tafsir dengan ilmu-ilmu atau kuaid-kuaid yang berkaitan dengan ini. Minimal dengan selesainya daurah ini, kalian ketika membaca kutubu tafsir dari para ulama bisa tersenyum. Gitu ya. Nah. Allah berfik, ya insyaallah. Tayyib. Naktabila mana insyaallah. Subhanallahi bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum. Terima kasih.